Kalau dia menggunakan pakaian kamis dengan niat untuk mutaba'atun nabi, ta'asi bin nabi, untuk mencontoh rasul dapat pahala. Bukan budaya. Kalau yang kita pakai itu pakaian-pakaian yang beliau cintai, dalam rangka untuk mengikuti sunnahnya rasul, itu upaya untuk mentaati rasul. Upaya untuk mencintai rasul. Itu salah satu jalan menuju ke dalam surga. Salah satu. Sebagaimana kita mengamalkan sunnah-sunnah yang lain. Jalan menuju ke dalam surga. Bukan satu-satunya. Juga terkait dengan masalah warna. Rasul mengatakan, ilbasu min thiyabikumul bayad, fa innaha min khairi thiyabikum wa kafinu fiya mautakum. Hendaklah kamu mengenakan pakaian kamu yang berwarna putih. Karena pakaian putih itu pakaian kamu yang terbaik. Dan kafanilah orang-orang mati kalian dengan kafan putih. Anjuran. Dan beliau menggunakan bahasa perintah, ilbasu, kenakanlah. Itu kalau enggak wajib, minimal sunnah. Sehingga sunnah menggunakan pakaian berwarna putih. Yang lain boleh. Mau menggunakan kuning krim, enggak ada masalah. Hijau, biru, enggak ada masalah. Tapi yang paling beliau anjurkan adalah warna putih. Ketika ada orang yang menggunakan warna putih, dikarenakan melaksanakan anjurannya Rasul, dapat pahala. Bukan budaya. Bukan seragam. Ada yang mengatakan demikian. Seragam. Bukan. Bukan. Dan ketika dia mengamalkan yang semacam itu dalam rangka untuk mengamalkan sunnah, mencintai Rasul, itu namanya upaya untuk menelusuri jalan menuju ke surga. Salah satu. Bukan jaminan. Barakallah. Jadi paham ya? Sebagian pihak itu keblinger. Saya katakan keblinger. Keblinger gitu loh. Maunya dia itu membolehkan pakaian yang selain tadi. Kayak kuku boleh. Hem boleh. Kaos boleh. Siapa yang ngelarang? Enggak ada yang ngelarang, Pak. Maunya dia membolehkan. Tapi keblinger. Keblingernya bagaimana? Pakaian-pakaian yang justru sesuai dengan sunnah, yang ada riwayat hadisnya, malah dijatuhkan. Malah dijatuhkan. Dijatuhkan bahasanya? Hah? Diejek-ejek dan segala macamnya. Itu budaya Arab, itu seragam dan segala macamnya. Dia gak ngerosok, gak ngerasa dia. Yang dipakai sekarang budaya siapa? Nah, hem budaya siapa? Ya, akhirnya kalau bicara budaya, yang menyebut budaya Arab daripada budaya kalian. Karena budaya itu bukan budaya, bukan seragam. Tapi kelonggaran syariat terkait dengan pakaian-pakaian yang lainnya. Dan sesuatu yang sesuai dengan kecintaan Rasul dan anjurannya Rasul pada pakaian gamis dan pada pakaian warna putih. Saya paham ya? Allah. Ada yang begitu. Saya sempat dengar sendiri ceramahnya. Kebetulan ceramahnya juga ditampilkan di monitor. Gitu. Saya cuma dikasih siaran tundanya. Nah, maunya dia mengatakan menggunakan songkok nasional peci, songkok peci itu boleh begitu loh. Itu bukan tasyabuh, bukan bid'ah, boleh. Memang boleh. Tidak ada yang mengatakan haram, tidak ada yang mengatakan larangan, silakan. Tapi dia kebablasan. Kebablasan. Membangga-banggakan satu songkok ternyata jatuh pada perkara yang membahayakan, merendahkan pakaian sunnah, merendahkan pakaian. Dikatakan orang yang berjubah itu tasyabuh dengan jamaah tabligh. Orang yang berjubah itu tasyabuh dengan Ahmadiyah. Sampai dia mengatakan orang yang berjubah itu tasyabuh dengan artis-artis India yang pakai jubah. Dia menyebutkan nama Bachchan. Apa? Amitabh Bachchan. Itu tasyabuh dengan Amitabh Bachchan. Orang-orang kayak gitu. Itu tasyabuh dengan orang-orang tasawuf katanya. Itu diaman. Kamu lihat orang-orang yang gini. Itu pakaian apa itu? Pakaian kayak mereka-mereka itu. La haula wala quwata illa billah. Maunya dia, membolehkan baju dia yang kok kebetulan tek gitu loh. Ini boleh. Bukan haram. Bukan tasyabuh. Bukan. Yang bilang haram siapa? Yang bilang tasyabuh juga siapa? Boleh. Nggak ada masalah. Boleh. Tapi kebablasan sampai merendahkan pakaian yang justru sunnah. Yang ada riwayatnya itu komis paling Rasul cintai, gitu loh. Urusan batik gono riwayatnya, cuman boleh dengan keumuman dalil, keumuman dalil, nggak ada masalah. Jadi paham ya? Semestinya dia memberikan pencerahan kepada kaum muslimin dengan bahasa yang benar, itu yang saya terangkan tadi. Masalah pakaian silakan. Anda mau pakai hem, monggo. Mau pakai baju koko, silakan. Mau pakai baju terusan, silakan. Mau kancing dari atas sampai bawah, silakan.

persegi panjang, peci nasional, layaknya orang umum, merupakan perbuatan syirik atau tasyabbuh. Nah, tadi kan? Tidak, boleh. Tidak ada masalah ya. Diperbolehkan. Jadi, kaidahnya, hukum asal sesuatu yang dipakai itu halal. Sampai ada nas dalil yang menunjukkan keharaman. Paham ya? Anda mau pakai peci nasional, peci Banyumas, segala macam. Tidak masalah. Mau yang warna putih, segala macam. Dengan semuanya hukum asalnya halal. Sampai ada nas dalil yang menunjukkan keharaman. Paham ya? Misalkan pakai laki-laki menggunakan peci sutra. Tidak boleh. Tidak boleh pakai sutra. Nah gitu ya. Atau menggunakan peci yang dengan gambar salib-salib dan segala macamnya. Tidak boleh yang ada salibnya. Nah gitu ya. Terkait dengan songkok nasional, tidak ada nas dalil yang mengatakan keharaman. Memakai silakan, memakai silakan. Barakallahu fiik. Hah? Kalau ada yang tanya tuh, kok ustaz nggak pakai? Ya itu kan privasi masing-masing. Kok harus saya harus pakai kan gitu ya? Saya pribadi nggak mengingkari orang pakai songkok nasional. Yang lain pun juga tidak bisa memaksakan harus saya pakai songkok nasional. Kita kan masalah pakaian, suka-suka kita lah. Kayak gitu ya. Kita mau pakai pakaian krim, mau pakai warna biru, segala macam. Itu kan suka hati gitu. Selama itu perkara yang mubah, tidak ada masalah. Kayak gitu ya. Tidak harus, aduh, pakai songkok nasional. Harus itu. Hah, itu budaya bangsa. Misalkan begitu. Tidak harus, mau pakai silakan. Tidak juga. Kira-kira kalau untuk para ustaz kita ini, saya juga pakai songkok nasional. Hah? Tidak kira-kira. Tidak. Lo ketawa. Kira-kira untuk para asatizah ini, cocok tidak menggunakan songkok nasional? Cocok pak ya? Artinya menggunakan jubah panjang semacam ini, kemudian pakai songkok nasional. Kita kan menggunakan jubah ini pak sekarang. Pakai jubah, pakai peci nasional. Cocok pak ya? Kalau pakai sarung, pakai baju koko, atau hem, itu cocok pak ya. Cocoknya kan secara modisnya itu kan. Walaupun kita enggak mengingkari dan enggak melarang. Misalkan ada ustaz kita, misalkan ustaz bulan, ya menggunakan jubah panjang putih, terus songkok nasional hitam. Salim. Atau jangan ketawa lihat dia. Perkara ya boleh, barakallahu fikum. Ana yakin kalau ana pakai, antum ketawa duluan. Ya enggak? Kenapa kalau antum ketawa duluan? Karena enggak biasa gitu. Kira biasa menggunakan peci putih kayak gini, tiba-tiba ganti. Padahal tidak ada masalah. Secara hukum boleh-boleh saja. Barakallah. Allah musta'an. La ilmu. Saya punya kebun yang cukup jauh. Jika jalan kaki sekitar 45 menit. Jika pakai motor 10 menit plus 10 menit jalan kaki. Bolehkah saya meninggalkan sholat jamaah? Soalnya kalau saya pulang, saya dikatakan pemalas sama bapak saya. Dan juga perlu waktu yang cukup lama. Untuk terkait dengan sholat, itu tidak mesti harus pulang. Antum cari yang terdekat, masjid terdekat, atau surau terdekat dengan kebun. Jadi tidak harus pulang. Tidak harus pulang. Jadi persiapkan segala sesuatunya. Ketika nanti mendekati waktu duhur, antum datang ke masjid atau musa terdekat. Jadi ada persiapan sarung, persiapan apa untuk sholat, supaya tidak menggunakan baju kotor yang dipakai di kebun. Atau kalaupun pulang, ngomong sama bapak dengan baik-baik. Pak, nanti saya pulang untuk sholat, mungkin nanti untuk makan siang, nanti kembali lagi ke kebun. Kalau melihat perbuatan antum yang rutin semacam itu, apakah dikatakan pemalas? Yang pemalas itu, mestinya antum dijadwalkan pulang jam 2. Hah? Antum pulang ke rumah katanya mau jamaah sholat, terus tidak balik. Nah, itu yang dikatakan pemalas. Jadi sama orang tua baik-baik, pulang untuk sholat, kemudian kembali lagi ke barat. Itu teknis saja barat. Apakah takbir hari raya 7 kali? Karena di tempat saya ada jamaah salat Id hanya 1 kali takbir, baik rakaat pertama ataupun rakaat yang kedua. Kata jamaah tersebut, takbir yang 7 kali hadisnya lemah. Enggak, secara hadis sahih barakallahu fikum. Disebutkan oleh banyak para ulama kita. Tapi itu hukumnya sunnah. Jadi 7 takbir tambahan di rokaat pertama dan 5 takbir tambahan di rokaat yang kedua itu hukumnya sunnah. Kalau dilakukan itu lebih afdal karena sunnahnya Rasul. Kalaupun tidak, sholatnya sah. Bagaimana hukumnya sholat di rumah atau di masjid yang tepat arah kiblatnya ada kuburan? Selama antara rumah tadi dan kuburan ada sesuatu yang memisahkan. Baik jalan setapak, atau pagar, atau tembok, atau apa begitu, itu sah. Tidak ada masalah.